الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, terdiri dari berapa pokok? Lima, enam. Yang pertama, bi anna nuzulaha min indillah yihaqqan. Ini turunnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allah berkata, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, dengan perantara ataupun tidak, di mana, kapan, dan kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini semua kembali kepada masyiahnya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan kepada para rasul. Kemudian yang kedua. Iman kepada nama-nama yang terdapat penamaannya. Kalau yang enggak ada, beriman secara apa? Global. Yang ada namanya seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Kemudian yang ketiga, beriman kepada apa? Percaya kepada isi-isi kitab tersebut dari sisi apa? Kabar, informasi. Dengan syarat, kabar tersebut tidak dirubah oleh tangan-tangan kotor manusia, seperti Injil dan Taurat, dan beriman kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian yang keempat. Beramal dengan apa? Hukum-hukum yang terdapat, terlebih lagi yang belum dihapus. Dan Al-Quran merupakan penghapus daripada kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, kitab-kitab itu apa? Semuanya apa? Diturunkan tujuannya satu, yaitu mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhidullah. المؤلف بركاته وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Rukun iman, engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Di sini mu'allif menggunakan lafaz jama'. Rasul, kata tunggalnya apa? Rasul. Apa arti rasul secara etimologi bahasa? Ini sudah berlalu beberapa kali. Apa arti rasul secara bahasa? Man bu'itha bi risalah, yang diutus dengan Pesan yang diutus dengan petunjuk. Ini secara etimologi bahasa. Yang dimaksud dengan rasul, man bu'itha bir risalah, yang diutus dengan pesan. Nah, jamaknya apa? Rasul dan jamaknya rasul itu ada dua lafaz. Dua-duanya benar. Yang pertama rasul semua didhammahkan. Yang kedua? Naam ahsan tafak didik warakallahu fik. Sin yang disukunkan, rusulun. Rusul dan rusulun. Nah, jadi sin yang didhammahkan dan sin yang disukunkan. Rusul dan rusulun. Nah, ini secara etimologi bahasa. Secara istilah syar'i, nah, berapa kali kita menyebutkan ini? Hari ini murajaah. Apa yang dimaksud dengan rasul? Dari tahfidz. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan rasul? Insan, manusia. Berarti tidak ada rasul dari kalangan jin. Enggak ada rasul dari kalangan jin. Karena rasul manusia. Yang kedua, zakar, laki-laki. Berarti enggak ada nabiyah atau rasulah, enggak ada rasul atau nabi dari kalangan wanita. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan. Atau wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi min ahli al-qura. Dalam surat apa? Yusuf. Tidak kami mengutus sebelum engkau kecuali laki-laki. Kami wahyukan kepadanya. Nah, berarti ini bantahan bagi siapa yang mengatakan di sana ada rasul dari kalangan wanita? Hajuri. Ayat Al-Qarni. Al-Zahiri. Ya, lebih khusus lagi. Mazhabnya dia Zahiri. Siapa? Ibn Hazm. Nah, Ibn Hazm Al-Andalusi menganggap Maryam bintu Imran sebagai nabiyah, ibunya Isa, Nabi Isa alaihissalam, dan menganggap istrinya Fir'aun, Maria, Asia, imra'atu Fir'aun, nabiyah. Dan ini merupakan pendapat yang syadz, pendapat yang lemah. Karena rasul laki-laki. Kemudian yang ketiga, apa? Merdeka, na'am. Hurrun, kebalikannya apa? Budak. Enggak ada rasul nabi dari kalangan budak. Karena budak itu sifat yang dianggap rendah, yang tidak pas bagi kedudukan nabi. Begitu juga nabi itu harus berdakwah siang malam. Budak enggak bisa sebebas itu karena bergantung dengan tuannya. Begitu pula nabi seorang imam, kudwa, dan budak tidak bisa seperti itu. Manusia memandang sebelah. Oleh sebab itu enggak ada nabi dan rasul dari kalangan budak. Kemudian yang keempat apa? Ursila ilaihi biwahyin, diberi apa? Wahyu. Yang kelima, wa ursila ila qaumin mukhalifin, diutus kepada kaum yang menyelisihi. Ini secara keumuman mengenai makna daripada rasul. Nah, ikhwani hafizakumullah, beriman kepada rasul ini tidak akan sempurna sampai kita memahami 6 pokok. Iman kita kepada para nabi, iman kita kepada para rasul yang itu merupakan salah satu daripada rukun iman, tidak akan terwujud secara maksimal, komplit, sempurna sampai kita mengerti, memahami, mengetahui, mengilmui 6 pokok. Nah, yang pertama, al-imanu bi anna an-nubuwwata war-risalata mimma ikhtaraha Allah. Al-iman bi anna an-nubuwwata war-risalata mimma ikhtaraha Allah. Kita meyakini, beriman bahwasanya kenabian dan kerasulan itu merupakan ikhtiar. Apa arti ikhtiar? Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pokok iman yang pertama kepada nabi dan rasul. Kita meyakini, tidak ada keraguan, pasti jelas bahwasanya nabi, bahwasanya rasul itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anna nubuwata wa risalata mimma ikhtaraha Allah. Berarti dari sini, ikhwani hafizakumullah, kenabian dan kerasulan bukan merupakan kedudukan yang bisa untuk diupayakan. Kenabian dan kerasulan bukan kedudukan yang bisa untuk diusahakan. Layaknya apa? Jabatan duniawi. Kalau raja meninggal, diganti siapa? Keturunannya. Meninggal, detik itu juga naik putra mahkota, menggantikan abahnya. Atau presiden, naik karena bisa jadi dipilih, atau dengan upaya peperangan, atau dengan apa? Suatu kaum kudeta, punya kekuatan, kemudian mereka mengkudeta. Apa artinya kudeta ini? Menggulingkan kekuasaan sehingga dia terpilih menjadi presiden. Atau menteri dipilih menjadi kabinetnya. Nah, semua ini ikhwani afidhakumullah, semua orang bisa untuk duduk di kursi kekuasaan sebagaimana yang terdapat pada sejarah umat manusia. Raja, pemimpin, amir, sultan, presiden, menteri, wakil, dan lain-lain. Adapun kenabian dan kerasulan merupakan hak murni Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada campur tangan manusia, gak bisa. Bukan kemudian warisan nenek moyang, seenaknya diberikan kepada siapa saja. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala memilih yang diutus dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu, dan kita pilih para rasul dari kalangan manusia. Berarti rasul merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, tentu, pasti Allah lebih mengetahui siapa di antara manusia ini yang berhak untuk mendapatkan derajat yang tinggi untuk dijadikan sebagai apa? Nabi dan rasul. Dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa idza ja'atuhum ayatun, ketika datang kepada mereka kaum musyrikin ayat, firman Allah, kalamullah, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kita tidak akan beriman, kita enggak percaya. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai kita diberi yang sama, sampai kita dikasih sepadan sebagaimana yang diberi kepada utusan Allah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui di mana ditempatkan tugas apa? Kerasulan. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ketika rombongan kufar Quraisy, para pedagang, tiba di negeri Syam, negara yang dibawa kekuasaan Romawi, pada saat itu telah sampai kepada mereka tulisan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pesan untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka Herakl, pemimpin kerajaan tersebut, memanggil para saudagar pedagang yang berasal dari kota orang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Di antara yang ditanya oleh Herakl, karena Herakl orang pintar baca Injil, tahu. Yang ditanya oleh Herakl di antaranya, hal kana min abaih min malak? Apakah abahnya orang ini atau kakek-kakeknya ada yang menjadi raja terdahulu? Abu Sufyan ibn Harb dalam keadaan musyrik dan aib bagi mereka untuk berbohong, dengan penuh kejujuran mengatakan la, enggak ada. Manusia biasa seperti kita. Artinya abahnya bukan seorang raja. Herakl faham. Barangkali dia ingin mengaku menjadi nabi untuk mengembalikan kekuasaan kerajaan sebelumnya. Karena memang kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan warisan. Nah, ini nah pokok keimanan yang pertama. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, hukumnya orang yang tidak percaya dengan risalahnya nabi dihukumnya apa? Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kata apa? Para rasul. Artinya rasul yang banyak. Padahal rasulnya kaum Nabi Nuh berapa? Satu. Rasul yang datang kepada Nabi Nuh, afwan, rasul yang datang kepada kaumnya Nabi Nuh adalah Nuh saja. Tapi disebutkan dalam Al-Quran, kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Kok bisa ini? Padahal rasulnya cuma satu mereka. Kata para ulama, man kadzdzaba rasulan kadzdzaba jami'al mursalin. Yang mendustakan satu rasul berarti sama dengan mendustakan apa? Semua rasul. Karena rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang lain pun juga pilihan Allah. Makanya kaum Nasara, naam, dikatakan mereka kufar karena mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti beliau. Wa hum mukadzibuna lil masih, maka dihukumi kaum Nasara mereka mendustakan Al-Masih ibn Maryam, karena tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, الإيمان بأن النبي والرسول الإيمان بأن النبي والرسول أفضل الخلق وأكرمهم. Kita yakini bahwasanya Nabi dan Rasul ini merupakan manusia terbaik. Mereka makhluk yang paling mulia. Manusia yang paling mulia. Manusia terbaik adalah Nabi dan Rasul. Mereka lah yang menjadi wasitah perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan umat manusia fit tabligh, di dalam penyampaian, di dalam dakwah, sehingga mereka berkorban, sehingga mereka berjuang dengan jiwanya, hartanya, mereka berjihad dan mereka bersabar, tahan banting atas gangguan-gangguan yang ada. Ini para nabi dan rasul seluruhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Setiap nabi kita berikan kepada mereka musuh pengganggu dari kalangan penjahat, orang mujrim, para pendosa. Sehingga para nabi mereka diganggu dengan celaan omongan, diganggu pula dengan gangguan fisik. Ini para anbiya wa rasul, mereka manusia terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk pula berdakwah di kota Taif, ingin melebarkan sayap dakwah dari kota Makkah, berjalan kaki sampai di sana enggak diterima dakwahnya, bahkan dilempari batu oleh anak-anak kecil. Ini kehinaan di bawah kehinaan. Artinya penghinaan, afwan, penghinaan di bawah penghinaan. Mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melempar adalah anak-anak kecil. Penghinaan di bawah penghinaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar, keluar dari Taif dalam keadaan sedih, dan kemudian datang malaikat Jibril dengan membawa apa? Malaikat penjaga gunung. Sambil berkata kepada Rasulullah, in syi'ta la utbik 'alaihimul akhshabain, ya Rasulullah, kalau mau dua gunung ini aku hancurkan kepada mereka. Dua gunung ini akan dijatuhkan kepada kaum Taif. Nah, kaumnya Abdul Ali ibn Abdi Kulal. Nah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengatakan ya saja, lebur, hancur, enggak tersisa, jadi tanah manusia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, jangan. Arju minallahi an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahda la yusyrikuna bihi syai'a." Aku masih berharap kepada Allah mengeluarkan dari mereka umat manusia yang beribadah kepada Allah semata, bertauhid dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini nabi, manusia pilihan. Mereka adalah terbaik, yang paling mulia. Begitu pula nabi-nabi terdahulu. Kata Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Ibnu Mas'ud, ra'aitu an-nabi, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyan minal anbiya, bercerita mengenai salah satu nabi di antara nabi-nabi terdahulu. Dharabahu qaumuhu fa'admu, nabi tersebut dihajar oleh kaumnya, disiksa sampai berdarah, dihajar oleh kaum sampai berdarah. Wa huwa yamsahu dam'a 'ala wajhi, nabi tersebut mengusap darah dari jidatnya, keningnya, dan dia berkata, Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sudah menyiksa aku, mereka mengganggu aku, mereka memukuli sampai mengeluarkan darah nabinya. Dibalas apa dengan doa? Ya Allah, ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka orang-orang yang enggak tahu, orang jahil. Ya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu terhadap akhlak yang agung. Akhlak yang luhur. Akhlak yang baik. Nah, poin yang kedua ini ikhwani afidhakumullah tidak dimiliki oleh beberapa golongan firqo-firqo yang telah menyimpang. Seperti yang terdapat di dalam kesesatannya sufi ekstrim dan kesesatannya syiatul rafidho. Kalau sufi ekstrim mereka menganggap bahwasanya derajat yang paling tinggi manusia terbalik adalah apa? Wali. Oleh sebab itu mereka mengagungkan tokoh-tokohnya melebihi daripada keagungan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul. Begitu pula kaum Syiatul Rafidhah. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya para a'immah, imam-imam yang mereka kultuskan, memiliki derajat yang lebih tinggi, bahkan ya, daripada madul al-hukumah al-islamiyah. Al-hukumah al-islamiyah. Seolah-olah judulnya apa? Bagus, keren, syar'i. Isinya perlu dengan apa? Racun. Yang dicetak oleh Maktabah Al-Islamiyah Al-Kubra di Teheran sana, ibu kota Iran. Pada halaman 52, Khomeini berkata, "Minal masail ad-daruriyah." Di dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang daruri. Apa artinya daruri? Pasti enggak bisa ditawar-tawar. Itu daruri. Pasti enggak bisa ditawar-tawar. Naam, anna fi madhhabina, keyakinan di madhab kami. Kalau kita membahasakan agama, bukan madhab, enggak ada madhab Syiah. Agama, karena mereka berbeda dengan agama Islam. Keyakinan di madhab kami, kata Khomeini. Annal a'immah, bahwasanya para imam-imam mendapatkan derajat yang tinggi, lam yablughu minal malaikatil muqarrabin. Yang bahkan derajat yang tinggi tersebut tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabun. Bayangkan ikhwan hafizakumullah. Terlebih lagi apa? 12 imam di dalam firqal imamiyah al-ja'fariyah al-ithna asyariyah diyakini lebih mulia daripada nabi, lebih mulia daripada rasul, bahkan lebih mulia, lebih baik daripada malaikat yang tiap hari mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu merupakan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kotornya Khomeini dan tidak diragukan lagi atas kekufuran kalimat ini. Nah, maka poin pokok yang kedua ikhwani afidhakumullah, beriman bahwasanya nabi dan rasul merupakan manusia apa? Terbaik. Mereka orang paling mulia. Kemudian yang ketiga, al-iman bi anna al-anbiya war rusul qad addaw al-amanah. Beriman, kita berkeyakinan bahwasanya para rasul telah menyampaikan amanat kepada umat manusia, kepada kaumnya. Enggak ada yang mereka tutupi. tutupi, semua sudah dijelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, enggak ada satupun nabi sebelumku. Illa kana haqqan alaihi, kecuali hak bagi dia, berhak untuknya, an yadulla ummatahu, untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya, mengarahkan mereka, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kepada kebaikan yang nabi tersebut ketahui. Ketahui dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban para anbiya, para rasul, menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memberikan kabar peringatan atas berbagai macam kejelekan. Berarti yang baik telah disampaikan, yang buruk telah diperintahkan kepada kita untuk mewaspadainya. Maka para nabi dan rasul, mereka telah menjalankan amanat ini. Termasuk apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para nabi, telah menyampaikan semua apa yang sudah menjadi bagian daripada ar-risalah. Maka Islam merupakan agama yang komplit. Tidak perlu adanya tambahan, pengurangan, modifikasi, dicampur aduk. Nah, segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Nah, baik dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi telah wafat, meninggalkan kami dalam keadaan, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi, burung menggepak-gepakkan dua sayapnya, terbang dengan sayapnya, illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita ilmunya. Perkara apa ini? Hewan. Nabi menjelaskan kepada para sahabat ilmu yang terdapat. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ma baqiya syai'un, enggak tersisa apapun, yuqarribu ilal jannah, yang mendekatkan kalian kepada surga. Nah, wa yub'idukum minan nar, dan menjauhkan kalian dari api neraka, illa waqad buyyina lakum, melainkan sudah dihamparkan, dijelaskan, difahamkan kepada kalian. Orang-orang musyrikin, mereka memang orang yang jahil, suka nyeleneh, suka apa, ngerjai kaum muslimin. Nah, suka mengolok-olok, sehingga ada salah satu kaum musyrikin datang kepada Salman Al-Farisi mengatakan, hal 'allamukum nabiyukum kulla syai'in hatta fi mas'alatil khira', apakah nabi kalian telah menjelaskan kepada kamu sampai permasalahan apa, buang hajat. Nah, ini apa maksudnya mengolok-olok, apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian buang hajat? Kata Salman Al-Farisi, ajal, na'am. Nah, kata beliau, nahana an la nastan, nahana an nastaqbil al-qiblat bi bawlin aw bi ghaib, melarang kita kalau buang air kecil, buang air besar, jangan menghadap kiblat. Perkara buang air Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita. Wa an la nastanjiya bi yamin, enggak boleh juga membersihkan kotoran dari buang hajat tersebut dengan tangan apa? Kanan, pakai tangan kiri. Wa an yakuna bi aqali min thalathati ahjar, kalau enggak ada air boleh untuk istinja atau istijmar. Membersihkan kotoran dengan menggunakan batu dengan syarat tidak boleh kurang dari apa? 3 butir atau 3 biji. 3 batu. Artinya Islam tengah mengajarkan apapun, dan ini merupakan bagian daripada amanah risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, al-iman bima 'alimna ismahu. Kita beriman dengan nama-nama yang kita ketahui. Beriman dengan nama-nama yang kita ketahui, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dalam Al-Quran berapa ya kau? Dalam Al-Quran berapa? 25 dalam Al-Quran. Di antaranya ulul azmi minar rusul. Nah, di antara yang kita ketahui namanya Idris, Zakaria, Syuaib, Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang tidak kita ketahui nama-nama mereka, fanu'minu madha? Ijmalan. Kita beriman secara global, karena enggak sampai kepada kita lah dalil dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Disebutkan apa? Secara keumuman. Ya, kita beriman secara keumuman, karena di sana ada Nabi dan Rasul yang kita tidak ketahui. Nah, jumlahnya Rasul berapa? Berapa jumlahnya Rasul? Berapa kali kita sebutkan? 300? Ahsanta, na'am. 313. Diriwayatkan dalam Imam At-Tabrani dari Abu Umamah Al-Bahili, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Ibn Hadi, dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi as-sahihain, bahwasanya jumlah Rasul 313. 313. Nah, yang kita ketahui baru berapa saja. Ternyata di sana banyak Rasul. Nah, jumlah Nabi berapa? Lebih sedikit? Lebih banyak? Berapa? Ahsanta, na'am. 124,000. Nah, ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Muqbil. Disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Nah, Abu Dzar berkata, "Kam 'adadul anbiya?" Berapa jumlahnya para nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mi'ah wa arba wa isyrina alfa." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 124,000. Nah, artinya banyak yang tidak kita ketahui. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ini silih berganti terus turun kepada mereka nabi. Kullama halaka nabi ba'athahu nabi. Nabi satu wafat, dikirim lagi nabi yang lain. Ini Bani Israel terus turun temurun kepada mereka, dikirim para anbiya. Maka yang tidak kita ketahui namanya, kita beriman secara beriman secara global. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Dalam Al-Quran sebagian di antara mereka kita sebutkan, dan sebagian di antara mereka tidak kita kisahkan. Maka kita beriman secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, yakni mempercayai apa yang datang dari kabar-kabar mereka secara sahih. Kabarnya mengenai Nabi Adam, kabar mengenai Nabi Ibrahim, kabar mengenai Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman. Nah, yang datang kepada kita sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka kita mempercayai kabar-kabar tersebut. Yang terakhir, yang keenam, al-amal bi syari'ati bi syari'atihim. Nah, al-amal bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Beramal dengan syariat yang diutus kepada kita, yaitu syariat siapa? Penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang syariat beliau kepada seluruh kaum. Kalau nabi-nabi terdahulu kepada kaum-kaum tertentu, penutup para nabi syariatnya kepada seluruh umat manusia. Maka kita beriman dengan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kita, yaitu penutup para nabi. Naam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ini sudah punya adhan. Naam, insyaallah nuwasil fi darsin qadim. Ila huna walhamdulillah.